budak-budak pergi mengaji. Pergi mengaji di waktu hujan. Sudahkah engkau mengenal diri? Kau kata dah kenal Tuhan. Sahabat siapa yang bergelar sahabat, yang di depan kita hanyalah sebagai syarat. Sahabat siapa yang sebenar sahabat, sukar nak dicari, payah juga nak mendapat. Satu jiwa dalam tubuh yang berbeza, yang cinta. Kita di dalam kita. Kamu adalah aku, tapi aku bukanlah kamu. Kamu menjadi aku yang sebenar-benarnya aku. Kita sentiasa bersama, tapi tidak pernah bersua. Kamu selalu di sisi aku yang selalu mencari. Siapakah kita di dalam kita? Siapakah kita di dalam kita? Cubalah kita pejamkan mata, adakah kita sudah bersedia? Siapakah kita di dalam kita? Cubalah kita pejamkan mata, tinggalkanlah sejenak dunia. Siapakah kita di dalam kita? Cubalah kita pejamkan mata, sambil kita bertanya, siapakah kita di dalam kita? Orang Arab, balik Arab, berjubah. Siapakah kita di dalam kita? Kamu adalah aku, aku bukanlah kamu. Kamu menjadi aku yang sebenarnya aku. Dia yang dapat merasa apa yang kita rasa, apabila kita sedih, apabila kita duka, apabila kita pilu, apabila kita hiba. Tapi pernahkah kita bertanya kepada dia setiap hari, apabila kita sedang mencerminkan diri ini? Apa kabar kamu? Apa kabar hati? Apa kabar jiwa dan seluruh tubuh ini? Jikalau masih ada yang belum faham dan mengerti, mawi, marilah kita bicara dari dalam hati ke hati. Ya cinta yang nyawa, ya rindu yang kamu. Dapatkah aku terima dengan hati yang terbuka? Anda sudah sampai waktu kau berada di depanku. Mungkin di kiri kananku, mungkin di